حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه عثمان mendapatkan gelar kemuliaan Zunnurain Zu An-Nurain. Kenapa beliau digelari Zunnurain? Karena beliau menikahi dua putri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Dan di antara keistimewaan Utsman radhiyallahu an, beliau dikenal sebagai sahabat yang sangat pemalu. Sampai malaikat malu kepadanya. Dan Utsman radhiyallahu an termasuk di antara sahabat yang dianugerahkan oleh Allah kekayaan, dan beliau berjuang dengan kekayaannya, dengan hartanya, terutama bantuan yang diberikan oleh Utsman pada saat peristiwa perang Tabuk. Ketika Utsman menyerahkan hartanya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La yadurruhu ba'daka syai'." Tidak akan ada satu apapun yang bisa mengancam dirimu setelah kejadian ini. Karena saking besarnya bantuan yang diberikan oleh Utsman bin Affan, dan pasukan perang Tabuk dikenal sebagai Jaisul Usrah. Jaish al-Usrah. Pasukan yang mengalami kesulitan. Tapi Utsman memberikan sumbangan yang sangat banyak sehingga meringankan beban mereka. Dalam hadis Utsman dinyatakan da'a bi ina'in. Beliau meminta untuk dibawakan air. Dan yang membawakannya adalah Khumran, mantan budaknya Utsman. Lalu Utsman melakukan wudu. Bagaimana wudunya Utsman? Fa afraga 'ala kaffaihi thalatha mirarin. Faghasalahuma. Beliau menuangkan air yang ada di wadah tadi ke kedua tangan beliau. Beliau tuangkan air yang ada dalam wadah ke kedua telapak tangan beliau. Salah samirarin, sebanyak tiga kali. Faghasalahuma, kemudian beliau mencuci kedua telapak tangannya tiga kali. Sehingga Utsman radhiyallahu an ketika mengawali wudunya, beliau tidak mencelupkan tangannya ke dalam wadah, tapi beliau tuangkan air, kemudian dicuci kedua telapak tangannya dan diulangi sebanyak tiga kali. Thumma adkhala yaminahu fil ina. Kemudian beliau memasukkan tangan kanannya ke wadah. Famadmadha wastansyaqa, dan beliau melakukan al-madmadha, berkumur dan istinsyak, menghirup air ke dalam hidung. Hafalkan istilah ini, istinsyak artinya menghirup air ke dalam hidung. Ini istilah yang ma'ruf dalam fikih wudu. Karena kita sudah berwudu bertahun-tahun, istilah ini jangan sampai kita tidak tahu. Sebagaimana kita tahu istilah istinja. Mananya adalah bersuci setelah buang air. Sehingga tidak perlu didefinisikan. Sebagai muslim harusnya tahu apa itu istinja, apa itu istinsyak, karena ini amalan yang sehari-hari dia lakukan. Famat madha wastansyaqa, kemudian beliau melakukan madmadah. Beliau berkumur dan menghirup air ke dalam hidung. Thumma ghassala wajhahu thalathan, kemudian beliau mencuci wajahnya sebanyak tiga kali. Wa yadayhi ilal mirfaqain, dan mencuci kedua tangannya sampai ke siku. Thalatha mirarin, sebanyak tiga kali. Thumma masaha bi ra'sihi, kemudian beliau mengusap kepala beliau. Thumma ghassala rijlaihi thalatha mirarin, kemudian beliau mencuci kaki beliau. Ilal ka'bain, sampai ke kamata kaki. Thalatha mirarin, sebanyak tiga kali. Thumma qal, kemudian beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tawaddu'a nahwa wudu'i hadha thumma salla rak'ataini la yuhadditsu fihi ma nafsah. ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Siapa yang berwudu seperti wuduku ini, yang dimaksud wuduku di sini wudu siapa? Wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ditirukan oleh Uthman. Thumma shalla rak'atain, setelah itu dia salat dua rakaat. La yuhadditsu fihi ma nafsah, dan dia tidak berbisik dengan batinnya ketika salat. Yang dimaksud tidak berbisik dengan batinnya ketika salat, maknanya adalah la yuhadditsu bi syai'in min umurid dunya wa ma la yata'allaqu bis shalah. Tidak ada bisikan dalam hatinya terkait masalah dunia atau urusan apapun yang tidak ada hubungannya dengan salat. Batinnya tidak mikir jemuran, tidak mikir masakan, tidak mikir makanan, tidak mikir dagangan, tapi fokus mikir salat yang sedang dia kerjakan. Apa pahalanya? Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih, maka dosa-dosanya yang telah lewat akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, ini keistimewaan yang luar biasa, mengerjakan sholat dua rakaat setelah wudu dengan sangat khusyuk, fokus dengan sholat yang dia kerjakan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya. Disebutkan dalam riwayat Muslim ada tambahan keterangan dari Ibnu Syihab. Ibnu Syihab Az-Zuhri rahimahullah, seorang ulama tabi'in, mengatakan wa kana ulama'una yaqulun, para ulama kami, mereka mengatakan hadzal wudu'u asbaghu ma yatawaddau bihi ahadun lis-shalah. Hadzal wudu'u asbaghu ma yatawaddau bihi ahadun lis-shalah. Wudu ini adalah wudu yang paling sempurna yang dikerjakan oleh seseorang sebelum salat. Sehingga kalau kita meniru wudunya yang dikerjakan oleh Uthman, dinilai oleh para ulama berdasarkan komentar Ibnu Syihab adalah wudu yang paling sempurna. Kalau Ibnu Syihab seorang tabi'in, beliau mengatakan qala ulama'una, para ulama kami mengatakan, berarti ulama kami di sini siapa? Ada dua kemungkinan. Yang pertama tabi'in senior, atau yang kedua para sahabat. Sehingga mereka menilai bahasanya orang-orang saleh, para salafun saleh, para pendahulu kita di masa silam, mereka menilai wudu yang dipraktikkan oleh Uthman di sini adalah wudu yang paling sempurna. Baik. Kita akan melihat beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari wudunya Uthman. Yang pertama, beliau mengawali wudunya dengan mencuci kedua tangan. Al-istikaf. Dan mencuci kedua tangan hukumnya ada dua. Bagi mereka yang baru saja bangun tidur, mencuci kedua tangan hukumnya wajib. Sehingga kita di pagi hari kemudian berwudu menggunakan wadah, maka sebelum berwudu kita mencuci tangan terlebih dahulu. Hukum mencuci tangan ini hukumnya wajib. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza staiqadha ahadukum min naumihi fala yaghmis yadahu hatta yaghsilaha thalathan." Kalau kamu bangun tidur, jangan mencelupkan kedua tanganmu ke dalam wadah sampai kamu mencuci sebanyak 3 kali. Ini jika media yang digunakan untuk wudu berupa wadah. Tapi kalau keran ya sama saja. Karena kita tidak mungkin menciduk air di keran. Kemudian hadis ini menunjukkan bahwa bukan syarat jumlah air yang digunakan untuk wudu harus 2 kullah. Bukan syarat jumlah air yang digunakan untuk wudu harus dua kullah. Karena Uthman berwudu dengan air seberapa? Air satu wadah, bukan air satu gentong. Dan dua kullah itu lebih dari 200 liter. Padahal Uthman di sini meminta untuk dibawakan bi'ina'in, satu wadah berisi air. Dan enggak mungkin satu wadah di situ ratusan liter, enggak kuat nanti yang ngangkat. Utsman hanya dibawakan satu wadah kecil berisi air dengan satu bejana. Sehingga pendapat yang mengatakan wudu harus menggunakan air dua kullah ini pendapat yang tidak benar. Dan wallahu a'lam, yang kami tahu bahasanya Syafi'iyah terkait masalah dua kullah itu bukan syarat sah wudu. Namun menurut Syafi'iyah, dua kullah itu adalah jaminan air yang tidak terkena najis. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Abu Dawud, "Idza balagha al-ma'u kullatayn lam yahmil khabath." Dan hadisnya hadis yang sahih. Jika air itu sudah mencapai dua kullah, maka dia tidak membawa najis. Sehingga kalau ada air dua kullah ketetesan najis, misalnya kita menganggap bahasanya kotoran cicak itu najis, kalau dia nelek di situ, maka ini tidak mempengaruhi perubahan status air, karena jumlahnya apa? Banyak. Namun kalau jumlahnya sedikit, ketelaan cicak, ada cicak nelek di situ, ada cicak yang buang kotoran di situ, kemudian kita lihat di situ ada kotorannya, maka seisi ember itu najis semuanya, karena kurang dari dua kullah. Itu kaitannya hadis dua kullah menurut madhab Syafi'iyah. Artinya berbeda antara pembahasan dua kullah dengan syarat sah wudu. Sehingga ketika ada orang yang berwudu dengan menggunakan air kurang dari dua kullah, tapi dia jamin ini tidak ada najis di situ, maka wudunya sah. Kita melihat misalnya di sebuah wadah ini air suci, kemudian kita ngambil satu ciduk, terus kita pakai untuk berwudu, maka berwudu seperti ini hukumnya sah. Wallahu a'lam. Kemudian fa afraga ala kafaihi tadi ya, tentang mencuci kedua tangan, yang kedua hukumnya sunnah. Ini jika dilakukan untuk mereka yang tidak bangun tidur. Wudu yang biasa kita lakukan setelah beraktivitas ya. Misalnya wudu salat zuhur atau salat asar atau bahkan sampai isya yang tidak didahului dengan tidur malam, maka yang seperti ini tidak diwajibkan untuk mencuci kedua telapak tangan. Thumma adkhala yaminahu fil ina. Kemudian beliau memasukkan tangan kanannya ke bejana lalu melakukan kumur dan istinsyak. Dan zahir hadis menunjukkan bahwa kumur dan istinsyak ini dilakukan bersamaan. Dilakukan bersamaan. Maka satu telapak tangan, air yang ada dalam satu telapak tangan dipakai untuk berkumur sekaligus istinsyak, dan bukan dipisah. Karena di sini perawi menyebutkan beliau memasukkan tangan kanannya kemudian berkumur dan istinsyak. Jika ini dilakukan dua kali cidukan, maka tentu perawi akan mengatakan summa adkhala yaminahu fil ina famatmadha fa adkhala yaminahu fil ina fastansyaka. Kemudian beliau memasukkan tangan kanannya ke dalam wadah lalu beliau berkumur, lalu beliau masukkan lagi kemudian beliau istinsyak. Itu kalau beliau dipisah. Tapi di sini hadisnya menyebutkan beliau memasukkan tangannya ke dalam wadah kemudian beliau istinmatmadha dan istinsyak, berkumur dan menghirup air ke dalam hidung. Sehingga zahir hadis menunjukkan kalau ini dilakukan bersamaan dengan satu kali cidukan air. Dan ini juga dikuatkan dengan riwayat yang lain, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam madmad tamadmad wastan syaqa min kaffin wahid. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkumur dan menghirup air ke dalam hidung dengan menggunakan satu telapak tangan. Meskipun kita menghargai adanya khilaf dalam masalah ini, ada sebagian yang mengatakan bahasanya berkumur dan istinsyak itu dipisahkan, sehingga berkumur dulu 3 kali, kemudian menghirup air ke dalam hidung 3 kali. Tapi wallahu a'lam, insyaallah pendapat yang lebih kuat, berkumur dan menghirup air ke dalam hidung itu dilakukan dengan 1 kali ciduan, diulangi sebanyak 3 kali. Kemudian apa definisi berkumur? Berkumur adalah imrarul ma fil fam, menggerakkan air di dalam mulut. Sehingga kalau sebatas disemprot ya, misalnya ada orang menggunakan wudu dengan pakai spray. Ini kan jadi tren ya, bawa spray ke atas pesawat. Cuma disemprot, mangap, semprot. Maka ini belum disebut berkumur. Kenapa? Karena dia tidak bisa digerakkan. Hanya ada butiran-butiran air yang nempel di dinding-dinding rongga mulut, tapi tidak bisa digerakkan. Sehingga ini tidak bisa disebut berkumur. Karena itu berkumur harus menggunakan air yang cukup untuk bisa digerakkan di dalam mulut. Lah terus kalau wudunya di dalam Masjidil Haram, Masjid Nabawi, terus buangnya gimana? Yang diajarkan mereka berkumurnya pakai zam-zam, begitu selesai berkumur ditelan. Boleh enggak selesai berkumur ditelan? Hah? Boleh atau tidak? Najis enggak ini sisa mulut ini? Ya. Kalau najis nanti ludah kita najis ya. Kenapa? Ini tidak najis. Karena kalau dibuang enggak mungkin. Ini mau dibuang kemana? Kanan kirinya penuh orang. Sementara kalau pas lagi musim iktikaf, jauh dari tempat wudu, kalau nekat keluar masjid bisa keluar tapi enggak bisa masuk. Itu ketika musim Ramadan iktikaf. Keluar bisa tapi masuk enggak bisa. Mereka yang misalnya apalagi kalau sudah mulai jam 5 ke atas ya. Jam 5 itu kan sudah mulai banyak ditutup pintu-pintu. Jadi kalau mau masuk silahkan, tapi atau kalau keluar bisa, masuk enggak bisa. Sehingga solusinya harus wudu di dalam masjid. Nah, mereka ketika wudu ada yang bawa kain ihram. Nah, kemudian dibuang di kain ihram. Nanti setelah itu dijemur. Ada yang berkumur ditelan. Kemudian melakukan istinsyak, menghirup air ke dalam hidung. Ini disedot ya, bukan ditempelkan. Maka tidak termasuk istinsyak, ngambil air kemudian begini. Nah, kemudian 2 jari dimasukkan ke dalam lubang hidung. Ini namanya mengusap hidung. Padahal hidung itu tidak diusap, apalagi cuma gini aja. Dan ada orang yang cuma menyentuh hidungnya, tangannya disentuhkan air kemudian disentuhkan ke hidungnya. Ini praktek wudu yang salah, karena istinsyak itu disedot. Istinsyak disedot. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta kalau bisa disedot dengan keras. Wa balik fil istinsyak illa an takuna shaiman. Bersungguh-sungguhlah ketika melakukan istinsyak kecuali kalau sedang berpuasa. Lawan dari istinsyak namanya istinthar. Istinthar. Is alif sin ta nun fa fa temannya ta alif ra istinthar. Istinthar lawan dari istinsyak. Istinthar artinya apa? An-nathar maknanya adalah membuang air. Dan ini menurut jumhur ahli lughah, menurut jumhur ahli bahasa. Meskipun ada yang mengatakan istinthar itu dua-duanya, menghirup dan mengeluarkan. Tapi kalau menurut mayoritas ahli bahasa, sebagaimana keterangan An-Nawawi, istinsyak itu untuk menghirup, istinthar untuk mengeluarkan. Dan orang tidak mungkin bisa istinthar tanpa istinsyak. Kalau istinthar saja tanpa istinsyak, itu ingusan. Itu buang ingus ya, bukan membersihkan hidung. Dan ini dilakukan berapa kali? 3 kali. Tsumma ghassala wajhahu thalasan, kemudian beliau mencuci wajah sebanyak 3 kali. Wa yadayhi ilal mirfaqaini thalasa mirarin, dan beliau mencuci tangannya, kedua tangannya sampai ke mirfaq, ke siku, sebanyak 3 kali. Apakah bagian siku harus basah? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq." Cucilah wajahmu dan kedua tanganmu sampai ke siku. Kata sampai dalam Al-Qur'an itu bisa maknanya libayanil ghayah, bisa maknanya untuk menjelaskan tujuan akhir, bisa maknanya untuk menjelaskan bahasanya itu bagian yang harus masuk. Misalnya firman Allah, "Tsumma atimmu siyama ilal lail." Sempurnakanlah puasa sampai malam. Apakah malam masuk dipuasakan? Tidak. Maka malam di situ, sampai malam di situ maksudnya adalah untuk menjelaskan tujuan akhir, batas akhir. Begitu masuk waktu malam sudah langsung berbuka. Nah, ilah dalam masalah wudu ini, kata setelah ilah harus masuk bagian dari yang pertama, sehingga siku wajib basah. Siku wajib basah. Karena itulah wudu wajib melibatkan sedikit di atas siku. Karena kalau tidak melibatkan sedikit di atas siku, maka nanti sikunya jadi basah. Kalau tidak melibatkan sedikit di atas siku, sikunya jadi basah. Sikunya tidak basah. Baik. Dicuci sebanyak 3 kali. Tsumma masaha bi ra'sihi, kemudian beliau mengusap kepala. Dan tentang mengusap kepala, berapa kali yang dianjurkan? Syafi'iyah mengatakan dianjurkan 3 kali. Syafi'iyah mengatakan dianjurkan 3 kali. Jumhur ulama mengatakan dianjurkan sekali, meskipun boleh 3 kali. Jadi status mengusap kepala 3 kali, kalau menurut Syafi'iyah sunnah, kalau menurut jumhur boleh, tapi yang sunnah sekali. Sehingga kalau kita berwudu menurut jumhur, mengusap kepala sekali itu lebih besar pahalanya dibandingkan mengusap kepala 3 kali. Karena 3 kali menurut jumhur itu sebatas jawaz yang menunjukkan boleh. Tayyib. Dan jumhur berdalil dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam wa muwadhabatuhu, dan kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam wudu. Beliau ketika wudu terbiasa mengusap kepala hanya sekali. Tayyib. Sementara Syafi'iyah mengatakan, kenapa 3 kali dikiaskan dengan anggota wudu yang lain? Sehingga dalil utama Syafi'iyah dalam masalah ini adalah kias. Ada hadis riwayat Abu Dawud yang mendukung ini, namun diperselisihkan tentang keabsahannya. Bahasanya kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam yamsahu ra'sahu thalasan. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengusap kepalanya 3 kali, namun hadis ini diperselisihkan keabsahannya. Dan wallahu alam, kalau kita kembali kepada apa yang menjadi kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mengusap kepala cukup sekali. Tayyib. Kita ulangi ya. Mengusap kepala sekali hukumnya apa? Menurut Syafi'iyah apa? Hah? Menurut Syafi'iyah itu batas minimal yang wajib. Lebih dari itu lebih baik. Kalau menurut jumhur, yang terbaik sekali. dan tidak dilebihkan. Dan kias dalam masalah ini kurang tepat. Kenapa? Karena kias itu syaratnya harus sama antara asal dan fara', antara pokok dan turunan. Kias itu kan turunan disamakan dengan pokok, itu metode kias ya. Mencuci, mengusap kepala itu yang mau dikiaskan dengan mencuci wajah dan tangan. Padahal di situ praktiknya beda. Mengusap kepala itu praktiknya mengusap, sementara wajah dan tangan itu praktiknya mencuci. Sehingga kalau ini dikiaskan, ini kias yang kurang tepat. Kenapa kok mencuci 3 kali lebih baik? Karena mencuci itu diwajibkan harus rata. Tidak boleh ada bagian anggota wudu yang dicuci yang kering. Bolong sak koin saja enggak boleh. Jika ada yang bolong 1 koin, hukumnya batal wudunya. Misalnya dia cuci sikunya garing 1 koin. Karena tadi ketika mencuci tangan tidak ditekuk tapi diluruskan, padahal lemaknya banyak, sehingga menutupi bagian siku, ya enggak? Coba dipraktekan. Ya. Jadi sampai ada lipatan-lipatan. Ketika ada lipatan itu menutupi bagian siku. Nah, pada saat tidak ditekuk seperti ini, maka bagian belakang ini akan kering. Di saat itulah wudunya jadi batal. Tapi kalau mengusap tidak ada syarat harus rata. Makanya ketika mengusap bagian samping kok garing, boleh enggak? Namanya juga mengusap. Kalau mau basah semua mencuci. Dan tidak ada mencuci kepala, adanya mengusap kepala. Baik. Terus apa bedanya mengusap dengan mencuci? Kalau mencuci itu menggunakan banyak air sehingga air itu mengalir di anggota wudu yang dicuci. Nah, ada air yang ngalir, mili hanya ini. Tapi kalau mengusap hanya menggunakan air yang nempel di tangan. Menggunakan air yang nempel di tangan. Sehingga selama di tangan ini masih ada basah, kemudian kita gunakan untuk mengusap, sah. Tidak harus mengambil dulu kemudian dibuang, nah, baru kemudian dipakai mengusap. Tidak harus seperti itu. Boleh saja sisa dari mencuci tangan ini masih basah, kemudian dipakai untuk mengusap kepala. Baik. Karena itulah kenapa di sini kiasnya kurang tepat, karena mengusap itu tidak harus rata. Sehingga cukup sekali, ora rata nek sekali, ora apa-apa. Enggak rata enggak masalah. Kenapa? Yang namanya mengusap tidak harus rata. Kalau mau rata itu dicuci. Dan pasti yang namanya mengusap tidak mungkin rata. Apalagi menurut Syafi'iyah boleh mengusap sebagian kepala. Kemudian di sini perlu diperhatikan syariatnya mengusap bukan menyentuh, dan menyentuh itu bukan mengusap. Ya. Ada orang misalnya menyentuh hidung orang lain. Ya. Seperti Abdurrahman menyentuh hidungnya Syekh Jabir. Ini menyentuh. Kalau mengusap berarti dilus-lus. Maka kalau ada orang yang ngambil air kemudian ditaruh di kepala gini ya. Ini menyentuh kepala. Bukan mengusap kepala. Kalau mau mengusap gini, nah ini mengusap. Boleh samping, samping kanan, samping kiri, bebas. Atau cuman depan dikit, silakan. Atau cuman belakang digosok gini, silakan. Itu mengusap. Yang penting masih bisa disebut mengusap kepala, beres. Sehingga tidak harus keseluruhan. Tsumma ghassala rijlaihi 3 mirarin ilal ka'bain. Kemudian beliau mencuci kedua kakinya sampai ke mata kaki sebanyak 3 kali, dan mata kaki harus basah. Sampai di sini selesai wudu yang sempurna yang dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, mengenai rinciannya, misalnya menggosoki, kemudian menyela-nyelai jari, pakai kelingking ketika mencuci kaki, ini disebutkan dan dilengkapi dalam hadis yang lain. Dan jika kita ingin mengamalkan semua sunnah, maka berarti kita perlu mengumpulkan riwayat-riwayat yang lain yang menyebutkan tentang rincian wudu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian, hadirin yang kami hormati, dalam Al-Quran, anggota wudu yang Allah sebutkan hanya 4. Apa saja? Hah? Kok kepala dulu? Wajah, tangan sampai siku, terus kepala, berikutnya kaki sampai mata kaki. Ini 4 anggota wudu yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Karena itulah ulama beda pendapat apa hukum berkumur dan menghirup air ke dalam hidung, serta apa hukum istikaf tadi, mencuci telapak tangan. Pendapat yang lebih kuat untuk berkumur dan menghirup air ke dalam hidung, yang lebih kuat hukumnya wajib. Karena tidak dijumpai adanya riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan berkumur dan menghirup air ke dalam hidung. Lalu kenapa tidak disebutkan dalam Al-Qur'an? Alasan pertama, sebagaimana kaidah umum terkait masalah hubungan as-sunnah dan Qur'an, sunnah itu melengkapi Al-Qur'an. Allah tidak pernah menyebutkan tahiyatul awal dalam Al-Quran atau tasyahud akhir dalam Al-Quran. Apa hukum tasyahud akhir? Tidak wajib, karena tidak ada dalam Al-Quran. Begitu? Ini tidak berlaku. Sunnah menjelaskan tentang Al-Quran dan melengkapi, memberikan rincian dari penjelasan global dalam Al-Quran. Sehingga kalau Al-Quran menyebutkan 5, kemudian sunnah menambahkan 6, ya, dan semua bisa dinilai wajib, maka kita katakan semua wajib. Kemudian alasan yang kedua, kenapa berkumur dan menghirup air ke dalam hidung tidak disebutkan dalam Al-Quran? Karena untuk berkumur dan menghirup air ke dalam hidung dan istinsyak, gitu, ketahuan kalau menghirup air ke dalam hidung, ketahuan ya. Karena berkumur dan istinsyak itu boleh tidak berurutan sebagaimana empat anggota wudu. Kalau wajah, tangan sampai siku, kepala dan kaki, jika dibalik batal wudunya. Cuci kaki dulu karena kotor, setelah itu cuci wajah, kemudian mengusap kepala sekalian, nanggung sisan ya, kemudian baru cuci tangan sampai siku. Ini gak boleh, batal wudunya. Berbeda dengan berkumur, berkumur tidak harus ditaruh di depan. Ada riwayat Nabi SAW menaruhnya di tengah. Beliau cuci kedua telapak tangan, kemudian beliau mencuci wajah, lalu beliau mencuci kedua tangan, kemudian beliau mengusap kepala, baru setelah itu beliau berkumur dan istinsyak. Setelah itu baru mencuci kaki. Nah, di sini kita mendapatkan satu kesimpulan tambahan, kenapa madmadah dan istinsyak tidak ada dalam Al-Quran, karena salah satu di antara penjelasannya ini boleh digeser ke tempat yang lain. Wallahu a'lam. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baru melakukan berkumur dan istinsyak setelah mengusap kepala. Kemudian setelah itu dianjurkan untuk sholat 2 rakaat. Di sini tidak disebutkan tentang doa selesai wudu, ditambahkan dalam riwayat yang lain. Ada beberapa kalimat doa selesai wudu. Yang pertama, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, riwayat Bukhari Muslim. Kemudian ditambahkan dalam riwayat yang lain, riwayat Tirmidzi, Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahirin. Kemudian yang ketiga, subhanakallahumma wa bihamdika Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, sebagaimana doa kafaratul majlis. Ini dalam riwayat Muslim saja. Kemudian kita akan baca babun fadlul wudu'i wassalatu aqibahu. Bab keutamaan wudu dan berarti bacanya wassalati aqibahu. Dan keutamaan salat setelahnya. Hadis dari Utsman radhiyallahu anhu, beliau mengatakan ala uhaddithukum wa fi muslimin wallahi la uhaddithannakum. Akan aku sampaikan hadis kepada kalian, satu hadis. Laula ayatun ma haddatsukumuhu. Andaikan bukan karena ayat yang melarang orang untuk menyembunyikan ilmu, tentu aku tidak akan menyampaikan hadis ini kepada kalian. Aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yatawaddau rajulun yuhsinu wudu'ahu wa yusalli salata illa ghufira lahu ma bainahu wa bainas salati hatta yusalliha. Ada hari ini? Oh, enggak ada. Enggak ada ya, di buku saya ada. Berarti ini tambahan footnote, tapi masuk bab. Tayyib. Babun fi wudu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam, bab tentang wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis dari Abdullah bin Zaid radhiyallahu an. Siapa Abdullah bin Zaid? Tambahkan keterangan tentang Abdullah bin Zaid. Ya. Ada peristiwa yang sangat penting terkait Abdullah bin Zaid, apa itu? Hah? Bukan pembunuhan. Beliau adalah orang yang bermimpi diajari azan. Sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui syariat azan, beliau bermusyawarah dengan para sahabat, gimana caranya manggil orang ke masjid. Ada yang usul pakai bendera, ya, nanti kita kibar-kibarkan bendera. Ada yang usul pakai lonceng, ada yang pakai trompet, ada yang usul kita nyalakan api, ada yang usul kita kirim beberapa orang untuk keliling-keliling kampung, ajak-ajak orang, ayo sholat. Dan semuanya tidak ada yang disetujui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini orang kalau enggak dibimbing wahyu, Pak, sekelas sahabat, bahkan di tengah mereka ada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak tahu arah bagaimana yang benar. Itu kalau manusia tidak dibimbing wahyu. Nah, kalau ada orang yang sudah dibimbing wahyu nekat mengambil yang bukan wahyu, nah ini berarti nekat, ya. Sudah ada azan masih nyari beduk. Padahal sudah ada azan. Padahal alat-alat seperti ini, ada lonceng, ada trompet, itu sudah pernah dibahas dan diusulkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi beliau tidak setuju. Andaikan beduk diusulkan oleh Kanjeng Sunan Kalijogo, pasti ditolak. Tidak setuju. Sama saja sebagaimana yang lain. Nah, kan enggak ada usulan beduk. Ya, karena ketika itu beduk enggak ma'ruf. Kemudian forum bubar dan tidak ada hasil. Sampai akhirnya di malam harinya Abdullah bin Zaid mimpi diajari wudu. Oh, diajari adzan. Berarti enggak ngantuk. Alhamdulillah, fokus. Beliau mimpi diajari adzan. Kemudian diceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau mengatakan hadhir ru'ya salihah. Ini mimpi yang benar. Sampaikan kepada Bilal fa innahu andanu sautan minka. Karena Bilal ini suaranya paling keras, bukan merdu ya, paling keras. Kalau merdu, yang paling merdu Abu Musa al-Ash'ari. Laqad utita mizmaran min mazamir Ali Dawud. Engkau telah diberi oleh Allah apa? Suaranya Dawud. Suaranya merdu Abu Musa al-Ash'ari. Dan Ubay bin Ka'ab yang bacaan Qur'annya enak. Tapi kalau Bilal keras suaranya. Dan itu yang diinginkan. Karena adzan itu tujuannya sebagai al-i'lan bidukhuli waqti shalah. Pengumuman kalau waktu salat sudah datang. Sehingga tidak harus merdu ya. Yang penting semua orang dengar. Merdu tapi pelan dan keras tapi fals. Maka dipilih yang keras. Nah, sekarang kalau kerasnya sama semua karena pakai toa. Terus mana yang dipilih? Hah? Selera masyarakat milih yang merdu menurut selera masyarakat. Wallahu alam. Nanti selengkapnya akan kita baca di pertemuan berikutnya. Kemudian untuk kajian buka bersama belum bisa kita mulai ya. Menunggu pengumuman berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.